Apa ora emang duite gawe tuku banyu setan? Apa ora eling yen mandem iku bisa ngrusak pikiran? Yo, jelas wae mbok muni sumergane tukune ciyu. Apa to enake ngombe ala? Apa to hasilnya lak yo mung kewek rugeke awake dhewe-dhewe? Tetep wae mbok tuku karo kanca-kancamu. Senajan kowe mutah rasane ora genah nganti awakmu lumrah. Tetep wae tok ombe, tetep wae mbok entekke arep dadi apa to ling ati spiritus di bablaske. Malam minggu cah-cah wis do siap malam minggon. Mudah-mudi nek kabeh wis dadan nganti minor. Beda karo kancamu kowe jalur duit iku jalur pirang atus sewu mong arep tuku ciyu. Siap-siap kabeh wis do lungguh ning prapatan ngenteni kancane sing golek campuran. Besan tekan kabeh langsung mapan nono gudang. Buka botol langsung baik gawe oplosan. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Emane nyawamu aja mbok terus-terus gemetane. Ora ono gunane. Sakarone umben-umben mung rusake awakmu. Ngentekke duitmu marake awak guru bener kondo ibumu. Nek wis kena sabu-sabu saya parah uripmu. Makane dilereni aja ngasi tekan mati. Gek dang tutup tombangane melbu penjoro. Nek wis mendem mesti ngantemi kancane. Nek kowe kurang marem mesti tuku meneh oplosane. Padahal wis ora didik kanca yo ora gablek duit. Nganti bingung nek mikirke piye carane ngetoke. Wis ayo nolong wae nyolong pitike tanggane. Urung entuk hasil wis digebuki sirae. Aduh jan rusak tenan remuk ra ketulungan. Makane aja ngombe tutupen oplosane. Gak malah nelongso akhire terus kowe piye. Hahaha yeah yo tutupen botolmu. Marcane.